Bismillahirrahmanirrahim. Yang dari Jawa Timur, Mujahadif. Eja Usto, Jawa Tengah. Dari Sumatera. Dari Sulawesi. Malam yakra, afal yakra. Yang belum baca macam hari. Allah bihima Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'ala. Haddatsana Musa ibn Ismail berkali-kali. Kunyahnya siapa? Abu Salamah At-Tabudzaki al-Minqari al-Basri. Kenapa dinamakan At-Tabudzaki? Nisbah kepada Tabudzaki. Li'annahu ishtara baitan bitabudzak. Karena dia membeli rumah di Tabudzak. Sehingga dikatakan Abu Salamah At-Tabudzaki al-Minqari al-Basri. Haddatsana Wuhaib. Man Wuhaibuna? Taib Wuhaib bin Khalid Abu Bakar al-Basri. Sujina fadhahaba basaruh. Di penjara, dan itu hilang penglihatannya, artinya buta. Apalagi orang yang dipenjara di kegelapan di bawah tanah. Itu sangat berbahaya. Sebagaimana dulu ketika Muammar Al-Kadzafi, Syekh menjuluki dengan Muammar Al-Kadzab, memenjarakan sebagian ahli sunnah wal jamaah yang belajar di Yaman sama Syekh Mubil bin Halil Wadi, memerintahkan untuk dipenjara di bawah tanah. Begitu keluar, buta kondisinya. Ada lagi, dinaikkan pesawat, melemparkan dari atas, masukkan ke laut. Makanya mereka terkenal dengan Ashabul Kuna, pemilik kunyah. Sampai nama-namanya pun saya tidak tahu sama sekali namanya. Jadi kalau disebutkan namanya, kita lihat paspornya, itu berbahaya. Sehingga hanya sekedar kunyah Abu Ubaidah, nah, Abu Hudzaifah, Abu Sa'id, nah, semua dari sana. Kita tidak mengetahui nama-nama satupun dari mereka. Waktu itu masih banyak, ada sekitar 200. Kemudian fitnah Abil Hasan Misri, nah, tinggal beberapa gelintir saja. Dan dulu mereka termasuk yang paling banyak mengajar. Nah, orang-orang dari Libya. Setelah fitnah Abil Hasan Misri, ya ini memiliki yayasan muasasah, nah, Daul Bir. Dulu masih terselubung. Nah, ternyata yayasan ini juga mengikuti Ihya Turats. Sehingga orang Ihya Turats Indonesia, orang Suriyun, itu kalau belajar ke sana, ke Abul Hasan, nah, Mustafa bin Sulaiman Al-Misri Al-Ma'ribi, aslinya Mesir tapi tinggalnya di Ma'rib. Orangnya tinggi, besar, tampan. Ini kalau kursi segini penuh. Nah, ini penuh, orangnya tinggi, besar. Dan orang-orang Ma'rib juga demikian, besar-besar. Nah, dulu di awal terjadinya, nah, pengeboman di Amerika, mereka mengatakan ini pengikutnya Usama bin Laden. Orang-orang Ma'rib disuruh datang ke Son'a, mau dikasih iqamah, ternyata ditangkap semua. Sekitar 31 atau itu. Kemudian dipulangkan, nah, ke negara Indonesia juga yang lainnya. Setelah itu tidak ada lagi, hampir 2 tahun lamanya enggak ada orang Indonesia yang belajar ke Damat dan juga tempat-tempat yang lain. Jadi asyahid bahwa sebagaimana sebuah syair yang ma'ruf, At-Tuyur ala askalatiha taqa, bahwa burung-burung itu bergabung dengan sesuai jenisnya, jenisnya masing-masing. Al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa minha i'talaf, wama tanakala minha i'talaf. Namanya ruh-ruh itu seperti tentara. Apa yang saling kenal, mengenal, akan bersatu. Kalau berselisih, maka akan saling mengingkari. Akhirnya itulah diketahui seorang dengan teman-teman duduknya. Ar-rajul al-ladini khalilih wal-yadur ahadukum man yukhalil. Seorang sesuai dengan agama temannya, maka lihatlah. siapa teman tersebut. Dan saya bahasa seluruh Indonesia kalau mengarahkan murid-muridnya itu ke Abul Hasan Al-Ma'ribi, Al-Misri Al-Ma'ribi. Fitnah waktu itu sangat besar. Bahkan ada 80 tanda tangan. Di antara yang dimasukkan nomor 1 adalah Syekh Abdul Musawwir. Ini guru besarnya Syekh Haya Nahu, guru Nahu, Syekh Abdul Musawwir. Kemudian para tulab yang lainnya yang ternama, terkenal di Damat, seperti Abu Ubaidah Az-Zawi. Ini kalau ngajar di Damat muridnya terbanyak. Demikian pula Abu Ubaidah Al-Misrati. Ini sama dua orang dari Libya. Juga demikian kalau ngajar muridnya banyak. Bahkan dulu Syekh Muhammad bin Hizam belajar kepada ini. Syekh Muhammad bin Hizam yang sekarang 6. Kita bacakan bukunya tersebut, Fathul Alam, itu dulunya belajar juga kepada Abu Ubaidah Al-Misrati. Dan juga yang lainnya, Ahmad Mansur. Dulu biasa anaknya diletakkan di atas mimbar Syekh Mubin. Dia mengatakan, ya ikhwanana al-hizbiyah masakhah. Secara kami, bahasanya hizbiyah itu yang menghapuskan. Setelah ada kasus demikian, nah, bagaimana kondisi goncang di awal-awal fitnah, Syekh Muhammad Imam membela Abu Hasan. Abu Hasan indana imam, Abu Hasan di sisi kami adalah imam. Demikian pula Syekh Abdul Aziz Al-Burai juga membela, bahkan menulis malzamah bantahan kepada Syekh Yahya. Nah, Syekh tetap pada pendiriannya sampai waktu itu. Nah, betul-betul goncang luar biasa. Nah, ini lebih dahsyat. Apalagi 80 orang-orang seperti Nu'man Al-Watar. Ini bukunya juga dipakai di Indonesia oleh Syuriyun Tauhid, kitab Tauhid. Dikatakan Syekh Nu'man Al-Watar. Nah, ya akhirnya sampai ulama Yaman waktu itu sepakat menahdir Abu Hasan. Saya itu ulama Saudi juga. Nah, jadi tidak bukan berarti semuanya sepakat, tidak. Ini banyak para ulama sunnah mentahdirnya. Kemudian mereka mengatakan, kami menunggu ulama-ulama Urdun. Nah, muhakala. Ya, saya itu bahasanya fitnah terus berlangsung. Apalagi di masa si Yahya bin Hajuri. Waktu itu Abu Al-Hasan Al-Misri terus mendampingi Syekh Mubil sampai meninggal bersama Abu Hatim. Ini pengawal setia Abu Al-Hasan Al-Misri. Begitu meninggal, bagaimana komentar Abu Al-Hasan Al-Misri? Zahaba zamanul khauf. Hilang sudah zaman ketakutan. Karena meninggal Syekh bin Baz, Syekh Al-Bani, Syekh Utsaimin, Syekh Mubil dalam kurun waktu yang sangat dekat jaraknya. Empat ulama ini yang tersohor, terkenal di dunia, menahdir enam sururiyun. Namun begitu meninggal, lihat kondisinya. Jadi tidak ada lagi yang ditakuti. Mari dianggap selevel saja. Nah, mereka semua adalah selevel. Tidak sebagaimana sebelumnya, ada Syekh Mubil pembesarnya, ada Syekh bin Bas pembesarnya, ada Syekh Al-Bani juga demikian, Syekh Utsaimin. Nah, Taib, haddatsana Ibnu Tawus. Yuqal Tawus wa Tawus. Ismuhu Abdullah. Abdullah bin Tawus Abu Muhammad Al-Yamani. Wa yuqal Al-Yamani wal Yamani. Boleh panjang Al-Yaman ataupun Yaman. Dari Yaman. Kalian mengetahui bahwasanya dia ini a'lamun nas bil Arabiyah. Dia ini orang yang paling berilmu dari sisi Arabiyah. Bahwa thiqatun ma'mun, terpercaya, diamanahi, amanah. Sangat amanah. An abihi, siapa ayahnya di sini? Tawus bin Kaisan. Abu Abdurrahman. Qala adraktu 50 sahabah. Aku menjumpai 50 sahabah. Wa annahu idza ra'a ru'us al-maswiyah lam yata'assa tilkal lailah. Kalau dia melihat kepala-kepala yang dipanggang, maka dia tidak makan malam. Jadi kebalikan dengan kita. Ada kepala kambing dipanggang ataupun yang lainnya dibakar. Nah, kebanyakan manusia bagaimana? Cepat ingin merasakan daging tersebut. Tapi kalau Tawus enggak. Setelah dia ingat kematian, jadi enggak selera untuk makan. Lam yata'assa tilkal lailah. Wa Abdullah bin Abbas mengatakan innil adzun anna tawusan min ahli jannah. Sungguhnya aku menyangka kalau Tawus ini menjadi penghuni surga. Kenapa demikian? Karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan kemarin siapa yang sholat sehari semalamnya 1000 rakaat. Nah, enggak. Siapa kemarin? Baru kemarin. Enggak. Nah, itu salam. Enggak. Siapa kemarin? Elias. Ali bin Hussein. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Saya sebutkan kemarin dijuluki apa? Nainda Kifli. Ali bin Hussein kemarin. Baru kemarin. Ini Sulawesi. Al-Nu'man Zainul Abidin. Zain ini betul-betul hebat. Al-Abidin, orang yang ahli ibadah, yang ibadah. Dijuluki demikian karena banyak ibadahnya. Tawus juga demikian. Dia ahli ibadah. Di antara nasihatnya, ta'allam li nafsik. Belajarlah untuk dirimu sendiri. Fa'inan nas qad dhahaba anhul amanah. Fa'inan nas qad dhahaba anhul amanah. Karena manusia telah hilang amanah darinya. Jadi banyak manusia yang tidak amanah. Telah disebutkan kemarin tentang kisah Nabi Dawud. Ada dua orang yang berselisih. Inna hadha akhi lahu tis'un. Naam tis'un wa tis'un na'jah. Waliya na'jatu wahidah. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Sungguhnya saudara saya ini memiliki 99 kambing. Waliya na'jah. Dan saya punya satu kambing. Faqala akfilniha, yang mengatakan kepada saya, berikan kambing itu kepada saya. Wa'azzani fil khitab, dan mengalahkan saya dalam berbicara. Nabi Dawud mengatakan, qala laqad dzalamaka bi su'ali najatik. Najatika ila ni'aji. Sungguh engkau telah melakukan kedzaliman dengan permintaan dirimu nam dari kambing yang engkau minta darinya. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa qalilum ma hum. Maksudnya banyak orang yang berserikat, jadi misalnya gabung dalam usaha, kebanyakan mereka apa? Saling mendolimi satu dengan lain. Nah, kecuali orang beriman, beramal soleh. Wa qalilum ma hum, namun sedikit. Mereka yang jujur, itu sedikit. Wa dhanna Dawudu annama fatannah, fastaghfar rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Dan Dawud, nah, meyakini kalau ini telah diuji Allah Subhanahu wa taala. Harraki aw ana astaghfar, dia minta ampun kepada Allah, kemudian tersungkur bertobat kepadanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syahid banyak orang yang tidak amanah lagi. Dan terkadang justru orang yang amanah dianggap pengkhianat. Salah. Nam khadda, jadi tahun penipuan. Jadi orang-orang yang amanah justru dianggap khianat, dan para pengkhianat dijadikan atau dianggap sebagai orang yang amanah. Akan terjadi sebagaimana yang sunnatullah yang Rasulullah SAW sebutkan. Mutawus termasuk orang yang miskin. Tatkala Umar bin Abdul Aziz mengatakan, arfa ilaika hajataka, nah, aku akan angkat kebutuhanmu kepadanya, kepada Sulaiman bin Abdul Malik, penguasa waktu itu. Dia mengatakan, mali ilaihi hajah, saya tidak butuh nah, kepadanya, tidak butuh bantuan. Tetap kondisi bersabar. Ali bin Abbas wa Abdullah bin Abbas, Abu Abbas, anak paman Rasulullah SAW, didoakan Rasulullah SAW. Apa doanya? Anda sihor, Allahumma faqih fid din wa alimhu ta'wil. Ini doa Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal, Abdullah bin Abbas umur berapa? Habib, 10 tahun, masih kecil, 10 tahun. Masih kecil sekali. Tapi doa Rasulullah SAW ini Allah kabulkan. Sehingga dijuluki dengan Habrul Ummah, tinta umat ini. Nah, lalu dijuluki dengan Bahrul Ummah, lautan umat ini, karena banyak keilmuannya. Ketika meninggal, bagaimana kondisi? Ada burung putih yang besar masuk ke kain kafannya, setelah itu tidak terlihat. Para ulama yang melihat waktu itu menawarkan itu adalah ilmunya. Ilmu hilang dan meninggalnya seorang. Innallaha la yanzi'u 'ilman nizaan bisudur rijal walakin yanzi'u 'ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa wa yuqal nah lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftu bi ghairi infadallu adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari dada manusia, tapi mencabut dengan diwafatkannya para ulama. Sampai ketika tidak tersisa lagi orang berilmu, maka mereka menjadikan orang bodoh sebagai pimpinan-pimpinan. Maka pimpinan-pimpinan tersebut itu ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adlu, mereka sesat dan menyesatkan. Karena teliti, terkadang orang baru masuk Islam disuruh ceramah kesana kemari, Kalau ada orang Cina masuk Islam, coba itu diundang pengajian di sana sini. Ada anak kecil baru bisa bicara, baru bisa pidato laris. Diundang sana sini, kemudian di kasih banyak pertanyaan. Kalau menjawabnya, ya karena jawaban tidak benar, itu menyesatkan manusia. Ada lagi orang yang sehabis jadi penyanyi atau pelawak, bertobat kepada Allah SWT, jadi da'i, juga banyak ditanya. Padahal seharusnya al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Jadi hendaknya berilmu terlebih dahulu sebelum mengucapkan, sebelum beramal. Harus berilmu, mempelajari ilmu agama Allah supaya tidak banyak kesalahannya. Ta'allam li nafsik fa inna an-nas qad dhahabu anhu wa al-amanah. Qala kanu yarawna anna al-umrata fi ashul hajj. Bahwa mereka beranggapan bahwa umrah pada bulan-bulan haji. Sebutkan kemarin bulan-bulan haji apa? Anda Hamzah. Bulan-bulan haji itu apa aja? Bulan apa aja? Hamzah yang kedua, Kolaka mana? Anda bulan haji apa aja? Jangan bisik yang lain. Nanti kalau mau jadi Pak Haji gimana? Mau melakukan ibadah haji. Kapan dilakukannya? Ayo Usman. Bulan apa aja? Syawal. Yang lain diam, jangan bisiki. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Jadi mereka beranggapan bahwasanya umrah pada bulan-bulan haji min afjal fujur. Ini termasuk suatu perbuatan yang apa yang paling dosa. Ini dosa yang paling besar sih maksudnya. Fil ard di dunia atau di bumi. Wa ja'alul muharram safar, dan mereka menjadikan muharram inilah safar. Safar. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan idza barad dabar ay dabara dhuhul ibil, telah hilang dhuhul ibir ay bada insyirafiha minal hajj, setelah pulang, sepulangnya dari haji. Jadi unta-unta ini sudah pulang yang melakukan ibadah haji. Ini bisa diketahui dengan apa? Tadabburi sayr alaiha lil hajj. Dia sudah hilang bekas-bekas daripada atau berlalunya dari perasaan ibadah haji. Wa'afal athar aydarasa wamha amrad athal ibil. Dia telah hilang bekas-bekas unta. Jadi kaki-kakinya ada bekas-bekasnya. Diurutkan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah itu apa? Muharram itu. Apa? Safar. Safar. Dijadikannya pada safar. Jadi kalau sudah hilang jejak daripada unta tersebut, karena mereka mengendarai unta. Wan salakha safar. Dan juga intaha safar. Halat al-umrah, baru boleh umrah. Ini jaraknya jauh ya enggak? Kalau sudah hilang bulan safar, baru mereka menyatakan bolehnya umrah. Liman i'tamar, bagi orang yang melakukan umrah. Qadiman Nabi SAW wa ashabu, Nabi SAW merasakannya datang sabihat al-rabiah. Jadi sini sebenarnya jelasnya al-hafid yaum al-ahad, itu pada hari ahad, itu sabihat al-rabiah. muhillina bil hajj, melakukan ihlal haji. Fa amarahum ayaj'aluha umratan, maka Nabi merintahkan kepada mereka untuk menjadikannya umrah. Fata'adzama dzalika indahum, maka hal itu menjadikan besar mengurus sisi mereka. Ini kenapa umrah? Naam. Pada bulan haji jadi dilarang. Wa qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan ya Rasulullah, ayul hil. Nah, tahal apa maksudnya di sini? Qala hilu kulluh. Hilun kulluh, itu semua. Nah. Ini bagi yang umrah terlebih dahulu. Maka bisa nam tahallul. Bagi yang tidak membawa sembelihan atau membawa kurban, kalau mereka yang membawa kurban yang diteruskan sampai nanti disembelih binatang kurban tersebut. Demikian keadaan orang-orang musyrikin, jadi menganggap bahwa umrah pada bulan-bulan haji itu tidak diperkenankan. Dan Islam itu menghapus itu semuanya. Kapan seorang itu bisa melakukan umrah Ismail? Kapan? Kapan seorang itu bisa umrah? Hah? Anda Rafi, kapan seorang bisa umrah? Anas, Anju, kapan saja ya anda. Mau umrah berangkat kapan saja tidak apa-apa. Nah, ketentuan harus bulan ini, bulan itu. Ya, silakan. Tapi nanti kalau umrah pada bulan Ramadan, apalagi sebut terakhir, itu luar biasa, banyak. Hampir imbang dengan jamaah haji. Sangat padat. Karena memang ibadah bulan Ramadan tentunya lebih besar pahalanya. Apalagi kalau bisa menjumpai Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ayatul Qadar khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun? Entah Zubair. 300 banyak sekali. Entah sering disebutkan ini. Indah Abin berapa tahun Muiz? Sekitar 83 tahun. Dia bisa menjumpai semalam saja Lailatul Qadar. Itu jauh lebih baik daripada 83 tahun. Makanya orang-orang Arab itu kalau bulan Ramadan sebut terakhir, mereka banyak itikaf, banyak melakukan ibadah. Salat tarawih lebih penuh daripada 10 Ramadan pertama. Berbeda dengan tempat kita. Tempat kita itu 10 pertama masya Allah itu jamaah tarawih, itu musalla sampai luar. Masjid pun juga demikian penuh. Lama kelamaan terus maju softnya itu, nah, maju, itu semakin sedikit jamahnya. Sebelum terakhir, tersibukkan dengan ngecat rumahnya, sibuk dengan buat mantu mongso, membuat jerangking kalau orang Jawa, nah, membuat kue dan lain sebagainya, tidak sibuk dengan ibadah, lain sibuk. Nanti tamu mau datang, begitu apa tidak begitu? Yang itikaf sedikit, sedikit yang itikaf. Alhamdulillah sebagian dari sunnah wal jamaah sudah mulai mengetahui hal ini. Yang mereka berusaha untuk itikaf seputar akhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah yataqif fi asil awahim Ramadan, thumma itakafa azwajuhu min ba'dihi. Bahwa Rasulullah SAW dan Aisyah itikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, kemudian setelah itu istri-istrinya juga ikut itikaf. Jadi umrah ketika nanti bisa bersamaan di 10 terakhir, tentu pahalanya lebih besar. Dan Aisyah juga taharrau Lailatul Qadar fi asil awakhir min Ramadan. Fi riwayah fi sabil awakhir min Ramadan. Yang berusaha untuk mencari Lailatul Qadar pada 10 terakhir bulan Ramadan. Riwayat lain 7 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kalau seorang terus beribadah 10 terakhir Ramadan, insya Allah akan menjumpai. Walaupun di sana ada khilaf para ulama, ada yang mengatakan malam pertama adalah Lailatul Qadar, ada yang mengatakan malam 15, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan, nah tidak tentu, kadang 21, kadang seterusnya, yang penting malam ganjil 10 terakhir, dan ini yang paling kuat. Jadi 10 terakhir terutama malam-malam ganjil. Kemudian juga terjadinya perbedaan, perbedaan perhitungan. Terkadang sumudi sudah malam ganjil, kita masih malam genap. Begitu bukan begitu? Iya, kadang demikian. Padahal di sini ada lailah, ya hanya semalam saja, Lailatul Qadar. Oleh itulah berusaha untuk siaga pada 10 terakhir, baik malam genap atau malam ganjil. Dulu pernah sebagian ikhwah kita di Damal, malam 27 semangat luar biasa, kuat. Nah, Syekh Halib, nah, jadi teh susu. Nah, dari batal maghrib sampai subuh, bahkan sampai terbit matahari terus beribadah kepada Allah SWT. Ternyata dilihat malam, nah, pagi harinya matahari kondisinya panas. Nah, ini namanya mungkin kurang iman bagaimana, hanya dia marah-marah. Nah, ternyata bukan malam Al-Qadr, bukan Lailatul Al-Qadr. Jadi ada yang kecewa. Saya jadi ada yang kecewa karena sudah persiapan biasanya juga tidak begitu, tidak membuat tremos isinya Syekh Halib, kemudian buat ternyata bukan malam itu. Ini kalau di Yaman, di Saudi malam 27 itu demikian. Kita ketika umroh malam 27 berusaha untuk keluar sampai dari masjid menuju hotel, di sana salatnya 23, jadi salatnya hanya 11, kita pulang. Sampai hotel sudah selesai salat tarawihnya, salat tarawihnya 23, jalannya maju selangkah berhenti, selangkah lagi berhenti. Kadang lama nunggu sampai 10 menit. Maju lagi. Sampai ada niatan, bagus tadi tidak pulang aja. Tidak pulang. Mau mundur, tidak bisa. Maju, tidak bisa lagi. Jadi sangat padat, luar biasa. Bahkan jalan-jalan itu penuh. Masjid juga demikian penuh. Apa hukum makan daging tupai? Mau makan tidak apa-apa. Atau bajing, tupai. Ada penjual bakso yang suka memakai daging ayam yang mati. Ini kalau jelas demikian tidak boleh. Hurimat alaikumul maitah wa dam wa lamal khinzir wa ma ila illallah bihi haramkan bagi kalian bangkai, darah yang mengalir masuknya, lamal khinzir, daging babi, dan apa yang diperintahkan untuk selain Allah, itu diharamkan. Ada campuran sedikit aja itu diharamkan. طيب إلى هنا سبحانه.